Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Faya ibadallah, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian tafsir akidah pada siang hari ini, saudaraku, adalah ayat 20 dan 21 dalam surat Ibrahim. Sekali lagi, kajian tafsir akidah pada siang hari ini adalah ayat 21 sampai ayat 22 dalam surat Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزئنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. إخوة الإيمان حفظكم الله. Ayat ini berbicara tentang satu masyhad pemandangan di hari kiamat nanti, yaitu apa yang terjadi di padang mahsyar, di mana seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa makhluk yang ada di langit itu justru lebih banyak daripada makhluk yang ada di bumi berupa manusia dan jin atau setan dan sebagainya. Nah, di padang mahsyar itu nanti ada hiwar, dialog antara orang-orang yang lemah dengan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang lemah di dunianya mengekor, menjadi subordinasi, mengikuti penguasa-penguasa yang sombong, yang menentang syariat Allah itu. Apa kata orang-orang yang lemah itu? Wa barzulillahi jami'an. Dan mereka semua berkumpul menghadap Allah. Faqalat du'afa, maka berkata orang-orang yang lemah. Ad-du'afa jamak dari kata dhaif. Ini bukan lemah fisik, tetapi lemah mentalitasnya, lemah akidahnya, sehingga ngikut saja apa yang dikatakan pemimpin-pemimpin mereka yang sombong itu. Faqalat du'afa lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang sombong, yang menentang aturan Allah. Apa kata orang-orang yang lemah itu? Inna kunna lakum taba'a. sesungguhnya kami itu dulu di dunia pengikut kamu. Falantum maghnuna anna min adzabillahi min syai. Maka apakah kamu bisa meringankan siksa Allah sedikit saja dari kami? Tolong ringankan sedikit saja. Apa jawaban orang-orang yang sombong itu, yang menentang aturan Allah? Qalu law hadanallahu lahadainakum. Mereka menjawab, orang-orang yang sombong, apabila Allah memberikan petunjuk kepada kami, niscaya kami akan bisa memberikan petunjuk kepada sawa'un alaina, sama saja bagi kami. Ajazina am sabarna, apakah kami keluh kesah, gelisah, am sabarna, atau kami sabar, malana min mahis, tidak ada tempat lari buat kami. Maksudnya lari dari siksa neraka. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, jadi dari tafsir akidah ini yang bisa kita pahami, yang ada dalam ayat 20 surat Ibrahim. Yang pertama, saudaraku sekalian, ad-dufu laisa udran, lemah itu ternyata, saudaraku sekalian, tidak bisa jadi alasan untuk selamat dari siksa Allah. Karena setiap manusia di dunia ini diberikan kemerdekaan oleh Allah, kemerdekaan untuk menentukan jalan hidupnya di dunia, kemerdekaan untuk memeluk ajaran Islam, kemerdekaan untuk berpihak kepada yang benar. Lalu dia mah tidak mau menggunakan kemerdekaan itu dan mengekor pada orang-orang yang sombong. Saudaraku sekalian, ini meskipun berkaitan dengan kehidupan akhirat, tetapi sangat berhubungan dengan kondisi kehidupan kita di dunia ini. Sehingga tidak boleh seorang muslim menjadi at-tabaiyah, subordinasi, mengikor saja orang-orang sombong yang menentang aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah aturan Allah yang berkaitan dengan ibadah, pendidikan, ekonomi, politik, kebijakan dalam negeri, luar negeri, yang sudah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan ini, saudaraku, perlu diulang-ulang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita sering mendengar, saya kan rakyat biasa, saya kan wong cilik. Jadi seolah-olah alasan menjadi wong cilik dan rakyat biasa, seolah-olah dibenarkan ikut-ikutan, ikut-ikutan kepada orang-orang yang sombong, yang menentang aturan Allah. Makanya di dalam surat An-Nisa, diperkuat juga dalam surat An-Nisa, bahwasanya sebagian orang Islam yang ada di Mekah kemudian tidak hijrah ke Madinah, dipaksa orang kafir untuk ikut perang Badar dan mereka mati kaum muslimin. Ketika ditanya malaikat, alasannya lemah, kami itu orang lemah, tertindas di Mekah. Malaikat menjawab, qalu ma'tiratan ila rabbi, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas, kamu bisa selamat dari orang-orang yang sombong kalau tadi kamu berpindah. Dan akhirnya mereka diadab oleh Allah di neraka, padahal mereka tadi itu beragama Islam sesuai dengan sababun nuzul yang diterangkan oleh Imam Abbas radhiyallahu anhu. Ini kita lihat bisa dalam surat An-Nisa, surat nomor 4 ayat 96 sampai ayat 100. Karena sebagaimana kita fahami dalam metodologi tafsir, tafsir yang paling benar adalah tafsir Al-Quran bil-Quran, menafsirkan Quran dengan Quran. Allah berfirman, إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ayat selanjutnya adalah berbicara tentang pengecualian. Kalau mereka benar-benar lemah seperti anak kecil, perempuan-perempuan, orang-orang tua yang tidak berdaya, itu insya Allah dimaafkan oleh Allah. Tetapi bagi orang-orang yang tidak lemah, hanya lemah mentalnya saja, hanya lemah kepribadiannya, lemah akidahnya, kemudian mengekor, tidak menentukan masa depannya di dunia atau di akhiratnya, dia mengekor pada pemimpin-pemimpin yang sombong, yang disebut orang-orang besar itu, maka saudaraku sekalian, di dalam surat Ibrahim tadi ayat 28 selanjutnya, kedua-duanya tidak bisa lari dari api neraka. Baik orang-orang yang lemah atau orang-orang yang sombong atau pembesar-pembesar. Inilah pelajaran yang pertama ya, dari ayat yang kita baca tadi. Sehingga wahai saudaraku, kita tidak boleh menjadi orang yang lemah. Dan kita juga berkewajiban menyampaikan saudara kita kaum muslimin yang lainnya, jangan sampai jadi orang yang lemah. Meskipun orang Islam ada baiknya kalau lemah, tetap yang kuat lebih baik daripada yang lemah. Maka Nabi bersabda dalam hadis, Al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid da'im. Orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah. Karena beribadah membutuhkan kekuatan, membangun rumah tangga membutuhkan kekuatan, membangun ekonomi membutuhkan kekuatan, membangun jamaah membutuhkan kekuatan, membangun bangsa dan negara membutuhkan yang kuat, kekuatan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima alasan orang yang lemah, padahal sama-sama diberikan potensi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya saudara sekalian, Allah berfirman bagaimana syaitan nanti itu di akhirat. Syaitan yang selalu menggoda umat manusia, bagaimana nanti di pengadilan Allah itu? Sehingga kita punya gambaran bagaimana kejujuran syaitan di hari di mana kejujuran dan pengakuan itu tidak ada gunanya lagi. Allah berfirman menerangkan tentang kisah syaitan. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشيطان, الشيطان berkata, lama kudial amru, ketika perkara diputuskan ya, di hari hisab nanti, ketika Allah sudah menghisab, menghitung-hitung, mengaudit ya, dihisab semua itu amalan perbuatan kita, ucapan kita, keberpihakan kita, dukungan kita, semuanya dihisab oleh Allah. Apa kata setan setelah dihisab? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepadamu janji yang benar. Sedang jujur ketika di akhirat. Di saat jujur di akhirat sudah tidak ada gunanya lagi. Karena akhirat hanyalah hari pembalasan. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku berjanji kepadamu, lalu aku ingkari janjiku itu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Saya sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan apapun terhadap kamu. Illa an da'awtukum, kecuali aku hanya menyeru kamu. Fastajabtum li, lalu kamu mengikuti, mengabulkan ajakanku. Oleh karena itu, fala talumuni, maka janganlah kamu mencerca saya. Walumu anfusakum, dan cercalah diri kamu sendiri. Ma ana biusrikikum, saya tidak bisa menolong kamu. Wa ma antum biusrikhi, dan kamu juga tidak bisa menolong ya saya. Dan akhirnya orang yang zalim itu, semuanya baik setan atau pengikutnya, mendapatkan azab Allah yang pedih. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pahami, yang bisa kita jadikan kurikulum dalam kehidupan ini, saudaraku, ternyata setan sendiri yang mengaku bahwa setan itu lemah. Setan itu lemah. Dengan jelas dia mengatakan, saya itu cuma mengajak kamu, saya tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi salah kamu sendiri kenapa mengikuti saya. Bahkan tadi kata, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sebenarnya saya tidak membenarkan perbuatan syirik kamu itu. Teruskan ya, jadi setan itu lemah. Dia cuma mengajak saja. Nah, pertanyaannya, kalau setan itu lemah, kenapa banyak orang yang mengikuti setan? Nah, setan punya senjata yang namanya tazyin, menghiasi. Taswis, bisikan. Jadi hanya menghiasi yang sebenarnya buruk, kelihatannya baik. Padahal itu hanya sekedar tazyin, hiasan setan. Dan oleh karena itu, saudaraku sekalian, untuk menangkal godaan-godaan setan yang sebenarnya lemah, ada yang disebut dengan al-hisn, benteng. Di antara benteng itu adalah zikir pagi dan sore, sehingga setan itu tidak mampu menggoda kita karena sebenarnya lemah. Makanya dalam ayat yang lain dikatakan, inna kaidasyaitani kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Lemah setan. Dan ketika setan itu cuma menggoda saja dan tidak punya kekuatan apa-apa, maka Allah ya, untuk menunjukkan kasih sayangnya pada hambanya, kita diajari oleh Allah untuk selalu berzikir pagi dan sore dan setiap saat. Makanya sering seolah-olah dalam beberapa ceramah, di dalam Quran itu tidak ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu dipertegas dengan kathiro, atau sering dipertegas dengan kathiro, yang artinya banyak atau sering, kecuali dikir. Solat walaupun bagian dari dikir tidak diberi kata kathiro. Zakat juga tidak ada kata kathiro. Jihad yang begitu pentingnya tidak ada kata kathiro. Baca Quran pun juga tidak ada kata kathiro, karena ada waktunya. Tapi dikir setiap saat. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Karena orang yang selalu zikir dengan zikir yang benar, dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan, setan tidak bisa mengganggunya. Di dalam hadis dikatakan, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wahwa ala kulli syai'in qadir, sebagian tidak ada yang diwajibkan, wahwa ala kulli syai'in qadir. Maka ketika seseorang membaca 100 kali pagi dan sore, setan tidak bisa masuk kepada dirinya. Jadi fenomena ketika ada orang kesurupan setan dan sebagainya, karena ya, kurang rajin berzikir. Oleh karena itu saudara sekalian, hafizukumullah, sekali lagi, tipu daya setan itu lemah, ya. Ya, tetapi meskipun tipu daya setan itu lemah, ketika kita jarang berzikir, ya, kita tidak memperkuat akidah kita, keimanan kita, maka saudara sekalian hafizukumullah, bisa jadi manusia itu terjatuh dalam tipu daya setan. Berbeda dengan orang yang akidahnya kuat. Gimana penting nasihat akidah? Akidahnya kuat, setan tidak berani menggodanya. Satu contoh dari salafun saleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ketika ada satu jalan, kemudian iblis ada di jalan, kemudian iblis itu lari menghindari Umar bin Khattab, takut dengan Umar bin Khattab. Bahkan dalam riwayat dikatakan ketika ada seseorang kena setan atau kena jin, ketika Imam Ahmad bin Hanbal dimintai tolong untuk mendoakannya, ya, untuk membaca ruqyah, wafi riwayat yang baru dikatakan tidak usah Imam Ahmad bin Hanbal, sandalnya Imam Ahmad dikirim saja, setan sudah pergi. Ini masuk dalam karomatul awliya. Ini sekalian pentingnya sekali lagi kita senantiasa memperbarui dan memperkuat akidah kita, agar kita dijauhkan dari tipu daya setan, baik setan manusia atau setan jin. Karena pada dasarnya dalam sunnatullah yang terjadi di dunia ini, ketentuan Allah yang pasti berlaku, setiap nabi yang diutus oleh Allah itu pasti punya lawan, punya musuh. Musuhnya itu ya setan manusia dan setan jin. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhyi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau syaa'a rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Bagus sekalian, ya. Sampai sini saja yang akan disampaikan. Intinya terus sekalian, kita tidak boleh mengikor, karena setiap perbuatan kita, kita sendiri yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa orang-orang besar, pembohong-pembohong itu meringankan adab manusia. Bapak sekalian, seandainya ada pertanyaan, kami silakan, masih ada waktu setengah jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang hormati, saya ingin apakah pendapat atau kesimpulan atau kesimpulan saya peroleh mengenai Ustaz yang Ustaz sampaikan ini keliru atau enggak? Kalau yang saya maksudkan di sini pemimpin yang sombong itu adalah pemimpin yang memunculkan atau mengeluarkan ajaran sendiri di luar ajaran Al-Quran, dan itu pengertian sombong di sini saya menganggap bahwa dia tidak walaupun dia orang Islam, tapi dia tidak tunduk atau tidak percaya penuh kepada ajaran Islam untuk bernegara. Lalu yang pengikutnya sampai mengatakan kalau itu ajaran dia itu lebih tepat, apalagi dengan dalih pluralisme. Keliru kalau saya menganggap bahwa ini dianggap termasuk yang kategori pemimpin yang sombong. Sombong berarti tidak menganggap ajaran Allah itu yang lebih utama. Jadi sombong di sini tidak berarti sombong seperti kebanyakan yang membanggakan diri, tapi tidak menganggap ajaran Allah itu yang lebih tinggi. Ajaran dia lebih tinggi sekalipun alasannya untuk bernegara. Walaupun alasannya dengan pluralisme. Kelirukah saya menganggap itu termasuk yang sombong di sini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Jadi kata istakbaro, kalau jamak istakbaru, yang sering digunakan oleh Al-Quran, bukan sombong dalam pengertian yang difahami oleh sebagian saudara kita di Indonesia. Sombong di sini menggambarkan bahwa mereka angkuh, tidak menerima aturan Allah. Ya. Makanya biasanya ini di untuk ungkapan orang-orang kafir. Jadi ini maksud adalah orang-orang kafir. Tetapi seandainya ada orang mengaku beragama Islam, ia mengikuti jalan hidupnya orang kafir, sombong, menolak aturan Allah, lebih mendahulukan pemikirannya atau madzhabnya, dia sudah berarti sama saja. Ya, sama saja maksudnya sama melakukan ya dosa besar. Cuma bedanya seandainya iman dia masih diakui oleh Allah, masih ada harapan ya, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seandainya ya imannya sudah ditolak oleh Allah, karena iman itu juga ada nawakidnya. Ada yang membatalkannya. Di mana dalam akidah yang membatalkan keimanan, dia antaranya adalah ketika seseorang mengatakan bahwa ajaran dia, pemikiran dia lebih baik, lebih benar daripada Quran dan Sunnah, itu ulama akidah semua sepakat termasuk sudah membatalkan keimanan. Sehingga sering diulang-ulang oleh para ulama, keimanan itu bukan sekedar pengakuan, tapi keimanan itu kan meliputi tiga dimensi: qaulun bil lisan, ucapan, wa tasdiqun bil jinan, keyakinan, tidak ada sedikit pun keraguan. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya tsumma lam yartabu, lalu mereka tidak ragu. Yang ketiga wa amalun bil arkan, dan amal perbuatan. Itu tiga dimensi syarat daripada keimanan. Sehingga ya meskipun seandainya di antara saudara kita mengaku beragama Islam tetapi berani menentang aturan Allah, ya masuk dalam ayat ini. Ya, cuma mungkin bedanya yang tetap kita harus hati-hati ketika dia masih membaca syahadat, ya, ya kita menghukumi yang zahir-zahir saja. Selain itu kita serahkan pada Allah. Tapi yang jelas sombong, yang artian menolak aturan Allah, itu tidak diperbolehkan, apakah orang kafir atau orang Islam. Coba ya. Nah, ada lagi bapak, ibu atau yang lainnya? Ibu-ibu ada? Cukup pak ya. Sampai sini aja. Kita tutup dengan doa kafar majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.